Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا النَّاسُ، إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِي فِي الدِّينِ، رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Marilah yang pertama kali kita menjadi orang-orang yang syakirin, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan salihat, dengan terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat seorang bersyukur kepada Allah, sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan arkanus syukri, rukun di dalam bersyukur. Kata beliau, yakunu syukru bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih. Syukur itu hendaklah dilakukan dengan lisan, itu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilakukan dengan hati, dengan mengimani bahwasanya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah semata-mata datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah dengan anggota badan. Maknanya adalah hendaklah orang tersebut tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimahumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita al-wajibat al-mutahatimat al-ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah, kewajiban-kewajiban yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab tersebut, perlu saya ingatkan beberapa hal terkait tentang keadaan kita ini. Sesungguhnya kita sudah memasuki hari yang kedua di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hari yang penuh dengan keagungan, hari yang penuh dengan kemuliaan, sehingga amalan saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut, 10 pertama di bulan Dzulhijjah, itu sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak melakukan amalan-amalan salihat di hari-hari tersebut, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. persamaan kemuliaan yang pada hari-hari tersebut atau yang ada pada hari-hari tersebut ternyata sering dilupakan, sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Maka Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi min hadihil ayyamil ashri. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Nabi SAW tatkala menjelaskan keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhihi ayyamil ashri, dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Artinya amalan saleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat pun bertanya, kalau amalan 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bertanya bagaimana dengan jihad? Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, tidak pula berjihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya, setelah itu tidak ada yang kembali sedikit pun. Inilah yang bisa menandinginya. Maka syahid di dalam ayat ini, barakallahu fikum, hari yang kita berada di dalamnya ini adalah merupakan hari yang sangat mulia di sisi Allah. Amalan-amalan saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk banyak-banyak berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, dan amalan-amalan saleh yang lainnya seperti sedekah. Banyak-banyak melakukan amalan-amalan yang sunnah, salat-salat sunnah, dan yang semisalnya. Sehingga harus ada pembeda, muncul kesungguh-sungguhan untuk beramal seperti qiraatul Quran. Begitu juga disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma inda Ahmad yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW menyatakan, "Ma min ayamin a'zamu indallahi subhanahu wa la ahabu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayamil ashri." Fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Kata Nabi SAW di dalam hadis tersebut, tidak ada hari-hari yang sangat agung di sisi Allah dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wala ahabu ilahil amalu fihinna, tidak pula amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 pertama di bulan Ramadan. Artinya 10 pertama di bulan Ramadan ini amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan harinya adalah hari yang sangat agung. Maka Nabi SAW merintahkan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Maka hendaklah kalian banyak-banyak membaca tahlil kalimat la ilaha illallah, membaca takbir Allahu Akbar, membaca tahmid Alhamdulillah, dan ibadah-ibadah yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Yang intinya kita harus memiliki kesungguh-sungguhan, memiliki keseriusan untuk beramal, untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit tanbih, peringatan untuk kita semua terkait tentang hari-hari yang kita berada di dalamnya ini. Kita memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana kita melihat kebanyakan manusia, aktsarunnas, mereka itu lalai dengan hari tersebut. Mereka lupa, bahkan mereka tidak mengetahui tentang keutamaan hari-hari tersebut. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, harus mengagungkan hari-hari tersebut dengan kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Al-Wajibat Al-Mutahaddimat. Kita sudah sampai pembahasan di antara perkara yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah, hendaklah mengetahui nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sehingga tidak cukup seorang hanya mengaku seorang muslim, hanya mengaku seorang yang mukmin, tapi di sisi lain tidak memiliki ilmu. Dan yang lebih berbahaya lagi, tidak mengetahui apa itu pembatal keislaman. Karena orang yang tidak tahu, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam pembatal keislaman tersebut, wa huwa la yash'ur, dalam keadaan tidak terasa. Dia menganggap dirinya orang yang beriman kepada Allah, orang yang tunduk pasrah kepada Allah, tapi ternyata di sisi lain telah keluar dari Islam dikarenakan melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman yang kemarin sudah kita bahas, yang pertama, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah, membikin tandingan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara di dalam beribadah, sehingga dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta kepada perantara tersebut, bertawakal kepadanya. Maka yang seperti ini telah kufur secara ijma. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin, atau ragu tentang kafirnya mereka, atau na'udzubillah membenarkan jalan mereka, jalannya orang-orang musyrikin. Maka yang seperti ini kafaro, dia telah kafir. Dan yang keempat, di antara pembatal keislaman, barang siapa yang meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna, lebih baik, bahkan lebih mulia. Dia meyakini bahwasanya selain hukum Nabi, hukum bikinan manusia, minal qawanin, undang-undang bikinan orang-orang kafir, dianggap itu lebih sempurna dan lebih baik. Maka yang seperti ini juga kufur. Kemudian pembatal keislaman yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari syariat apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul ketidaksukaan pada diri kita. Maka yang seperti ini hendaklah hati-hati. Yang keenam, barang siapa yang dia memperolok-olok dengan sesuatu min dini Rasul, dari agama Rasul, atau pahalanya atau hukumannya, maka yang seperti ini juga kafar, telah kufur. Memperolok-olok agama Allah. Kemudian yang ketujuh diantara pembatal keislaman adalah as-sihru, ya, amalan sihir. Maka barang siapa yang dia melakukan atau dia ridho dengan amalan sihir, maka sungguh dia telah kufur. Yang kedelapan adalah membantu orang-orang musyrikin untuk memerangi orang-orang muslimin. Ini juga diantara pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk yang kesembilan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, at-tasi'u mani'taqada anna ba'da nasi yasi'uhu al-khuruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khadiru al-khuruja an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Pembatal keislaman yang kesembilan, barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia itu diberi kebebasan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia itu diberi kebebasan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini demikian. Kama wasi'al khadiru, sebagaimana Nabi Khadir alaihissalam telah diberi keluasan, kebebasan untuk keluar dari syariatnya Musa alaihissalam. Orang yang seperti ini, barakallahu fikum, maka dia kafir. Fahuwa kafirun. Kenapa demikian? Karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu umum untuk semua manusia. Bahkan untuk kalangan jin. Wajib bagi yang mendengar diutusnya Rasul SAW untuk menerima dan mengimani. Sehingga orang yang memiliki keyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh diberi kebebasan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, maka yang seperti ini adalah kafir. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107 tentang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad, kami mengutus engkau Muhammad, kecuali sebagai rahmat lil alamin, untuk semua alam. Barakallahu fikum. Begitu juga dalil dari hadis Nabi SAW, dari hadisnya Jabir ibn Abdullah. Nabi mengatakan, di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, wa bu'ithu ilan nasi kafah. Saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia secara menyeluruh, secara kafah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala ada orang yang meyakini boleh, seorang kalau sudah tingkatan ma'rifah untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad, ini adalah keyakinan yang kufur. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Syiah atau yang dilakukan oleh orang-orang Sufi, kata mereka kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah sudah bebas dari syariat, sehingga wali-wali mereka tidak lagi sholat. Kata mereka sudah lepas dari syariat, saya sudah langsung berhubungan dengan Allah. Ini kata mereka. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, "Waladhi nafsi biyadihi La yasma'u bi ahadun min hadihil ummah Yahudiyun wala nasraniyun Walam yu'min billati ursiltu bihi Atau thumma yamutu walam yu'min billati ursiltu bihi Illa kana min ashabin nar Kata Nabi SAW Dan demi yang jiwaku berada di tangannya Itu demi Allah Nabi bersumpah Tidaklah mendengar tentangku, itu tentang diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani. Kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman, padahal dia sudah mendengar diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia mati dalam keadaan belum beriman, maka dia menjadi ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Barakallahu fikum. Sehingga dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan di antara pembatal yang kesembilan adalah man ajaza li ahadin an yakhruja min syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membolehkan kepada seorang untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini kufur. Kenapa? Karena Allah ba'atsa Muhammadan ilan nasi kafah. Karena sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada manusia secara menyeluruh dari ujung barat sampai ujung timur semuanya dikenai kewajiban untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa awjaba ta'atahu 'alal alamin dan Allah telah mewajibkan untuk taat kepada alamin ya kepada makhluk-makhluknya. Untuk taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Saba ayat yang ke-28. Allah menyatakan, Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali kepada manusia secara menyeluruh. Basyira sebagai pemberi kabar gembira wa nadhira dan peringatan memberikan kabar gembira bil jannah dengan sorga bagi orang-orang yang mau beriman dan mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nadhira dan mengingatkan bagi orang-orang yang dia bermaksiat membangkang tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka syahid di dalam ayat ini Barakallahu fikum Allah mengutus nabinya kepada manusia secara kafah sehingga siapa saja yang sudah mendengar diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam niku wajib beriman dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka kata Syekh Shalih Fauzan, "Wa man lam yastajib li rasuli wa yattabi hadha rasuli fa huwa kafirun." Maka barang siapa yang dia tidak mau menerima dakwahnya Rasul dan tidak mau mengikuti Rasul ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafir. Maka orang yang seperti ini kafir. Ya. Orang yang tidak mau menerima Tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kafirun sawaun akana yahudian au nasranian au majusian. Baik dia seorang Yahudi, seorang Nasrani atau seorang Majusi. Ayu milatin kana, agama apa saja. Kalau dia tidak mau mengikuti Rasul, maka barakallahu fikum dia kafir. Li'annahu Bibi'tsatihi awjaballahu ta'atahu wa tiba'ahu. Dikarenakan tatkala Allah mengutus Rasulnya, Allah mewajibkan supaya hambanya itu taat dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya dikenai kewajiban. Kata beliau rahimahullah, Wa man kana ala dinil yahudiyati wa nasraniyati fa innahu qad nusikha bi bi'satihi. Dan barang siapa yang dia berada di atas agama Yahudi atau di atas agama Nasrani, maka sungguh telah dihapus dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada kebebasan untuk keluar dari Islam. Tidak ada kebebasan untuk keluar dari taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara pembatal yang kesembilan. Barang siapa yang meyakini sebagian manusia itu diberi keluasan, kebebasan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kisahnya Khadir yang dia tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, "Ama khurujul Khadiri an ta'ati Musa li fali anna Musa lam yursal ilal Khadir." Adapun kisahnya Khadir yang tidak mengikuti agama Nabi Musa dikarenakan Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Li'ana risalata Musa khasatun bibani Israel. Karena risalah wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel. Adapun Khadir di luar Bani Israel. Sehingga barakallahu fikum tidak wajib untuk mengikutinya. Barakallahu fikum. Adapun kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya adalah umum, sehingga siapa saja di ujung mana saja yang sudah mendengar diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib untuk beriman dan mengikuti. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pembatal yang ke-10, al-ashiru. Pembatal yang ke-10 napa niku? Al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allumuhu wa la ya'malu bihi. Di antara pembatal keislaman al-i'rad, berpaling dari agama Allah. Dia meninggalkan agama Allah. Bagaimana bentuk meninggalkan agama Allah? Barakallahu fikum. Bentuknya meninggalkan agama Allah, berpaling dari agama Allah, apa itu bentuknya? Bentuknya adalah tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan. Tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkan. Ini merupakan bentuk i'rad, berpaling dari agama Allah, meninggalkan agama Allah. Itu tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkan. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan musibah, sehingga Islam mewajibkan umatnya untuk bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi. Memiliki kesungguh-sungguhan, memiliki kesemangatan untuk thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Karena ternyata orang yang dia tidak mau mempelajari agama dan tidak mau mengamalkan agama, ini merupakan salah satu bentuk kemurtadan. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, al-ashiru yang ke-10 dari pembatal keislaman, wahual akhir, dan ini yang merupakan yang terakhir dari 10 pembatal keislaman yang sangat berbahaya, al-i'radu an dinillah, dia berpaling, meninggalkan agama Allah. Naam. Bagaimana bentuknya? La yahtamu bidin, dia tidak perhatian kepada urusan agama. Enggak ada perhatian sama sekali. Sehingga tidak ada keseriusan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Dia tidak ada keseriusan untuk mempelajari, mengkaji syariat-syariat Islam. Ini merupakan bentuk berpaling. Barakallahu fikum. Wala yata'alamu, tidak mau mempelajarinya. Wala ta'alamu la ya'malu, kalau dia sudah mengetahui, dia tidak mau mengamalkan. Maka yang seperti ini barakallahu fikum merupakan bentuk berpaling dari agama Allah. Barakallahu fikum. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah jangan menjadi orang yang tidak perhatian kepada urusan agamanya. Tidak mau menyempatkan dirinya untuk talabul ilmi. Tidak memiliki keseriusan di dalam talabul ilmi. Hati-hati. Karena meninggalkan agama Allah bentuknya yang pertama adalah tidak mau mempelajarinya. Dan tidak mau mengamalkannya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, hatta walau amila wa huwa ala ghairi ilmin fa amaluhu dalalun. Maka orang yang dia beramal, orang yang dia beramal menjalankan ibadah, wa huwa ala ghairi ilmin, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Orang tersebut beribadah, menjalankan ibadah, tapi ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu. Maka yang seperti ini fa amaluhu dalalun, amalannya itu menjadi amalan yang sesat. Niki tiyang ingkang beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu, hanya semangat lah ya, sing penting ngamal tulih ibadah tapi tidak dibangun di atas ilmu, amalannya menjadi sesat. Barakallahu fikum. Fala budda an yata'allama awalan tsumma ya'malu. Maka beliau mengingatkan di sini harus orang tersebut yang pertama itu belajar berilmu, setelah itu baru mengamalkan. Barakallahu fikum. Adapun amman akhadha ilma wa tarakal amala fa hadza minal maghdubi alaihim. Adapun orang yang dia mempelajari ilmu, mau belajar tapi dia watarakal amala, meninggalkan amal, tidak mau beramal. Fahadha minal maghdubi alaihim. Maka yang seperti ini merupakan perkara yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sama saja sesat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita senantiasa berlindung, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fikuli rak'atin. Di setiap rakaatnya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang dibangun di atas ilmu, amalan yang dibangun di atas ilmu. Kita senantiasa berdoa di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan-jalannya orang yang telah Engkau berikan kepada mereka kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang Engkau murkai, tidak pula jalannya orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, faman a'rada 'an dinillahi, maka barang siapa yang dia berpaling, meninggalkan agama Allah. Meninggalkan agama Allah bagaimana bentuknya? La yata'allumuhu, dia tidak mau mempelajarinya. Wa la ya'malu bihi, tidak mau mengamalkannya. Fa innahu yakunu murtadan, maka orang tersebut menjadi orang yang murtad 'an dinil Islam, dari agama Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala wa 'ala yaqul, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanqa. Maka Allah mengancam bagi orang-orang yang dia berpaling, meninggalkan agama Allah. Dan barang siapa yang a'rada 'an dzikri, berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dzanqa, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, apa yang dimaksud berpaling dari zikri, dari peringatanku. Ayat maknanya, lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi. Maknanya orang tersebut tidak mau mempelajari urusan agama dan tidak mau beramal. Inilah orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perkara yang sangat penting harus kita perhatikan. Kita jangan menjadi jenis manusia yang berpaling dari agama Allah dengan sebab tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkan. Sehingga yang namanya kewajiban talabul ilmi, kewajiban menuntut ilmu, itu bukan kewajiban anak-anak kecil saja, tapi kewajiban kita semua. Terkadang sebagian orang tua memahami yang namanya mempelajari ayat Al-Quran, membaca dengan bacaan yang tartil, yang bagus, menghafal hadis, ini tugasnya anak-anak. Sehingga orang tua apa? Tidak memiliki kesibukan untuk talabul ilmi. Ini keliru. Yang namanya talabul ilmi adalah kewajiban kita semua. Rijalan wa nisa'an, laki-laki maupun perempuan, ya, kecil maupun besar, semuanya dikenai kewajiban barakallahu fikum untuk talabul ilmi. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang jahil dengan sebab tidak memiliki kesemangatan untuk talabul ilmi. Atau qillatul ihtimam, sangat sedikit kemauannya. Sehingga talabul ilmi hanya mencukupkan daurah bulanan. Ini tidak cukup. Ya, barakallahu fikum. Karena kebutuhan kita kepada ilmu, kata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i rahimahullah, itu melebihi butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Semua gerak-gerik kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu membutuhkan ilmu. Bahkan tatkala tidur pun butuh ilmu. Bagaimana kalau malam-malam terbangun karena mimpi jelek, apa yang harus dibaca, adab apa yang harus dilakukan? Butuh kepada ilmu. Barakallahu fikum. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka saya ingatkan di sini, jangan sampai karena kita berpaling dari majelis ilmu, tidak memiliki kesungguh-sungguhan atau tidak mengamalkan ilmu, ternyata menjadi sebab seorang itu murtad dan keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsuma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah orangnya yang azlamu, yang lebih zalim mimman, dibandingkan orang dzukira tatkala disebutkan ayat-ayat Rabb-nya, suma a'rada 'anha, dia berpaling meninggalkan. Inilah orang yang paling zalim di sisi Allah. Orang yang paling zalim adalah orang tatkala disebutkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, a'rada 'anha, dia meninggalkan, berpaling. Inilah orang yang zalim. Barakallahu fikum. Ini diantara 10 pembatal keislaman, dan ini bukan batasan. Ya, ini bukan batasan. Barakallahu fikum. 10 ini bukan batasan, tapi ini yang sangat berbahaya dan sering terjadi pada orang yang mengaku dirinya Islam. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqidi bainal hazili wal jadi wal khaifi ilal mukrah. Maka kata beliau, tidak ada perbedaan dari di dalam semua pembatal-pembatal keislaman ini di antara hazil wal jad. Dia mengerjakan hanya sekedar sendoguro dan bersungguh-sungguh. Artinya orang yang melakukan pembatal keislaman walaupun dia hanya bersendoguro dihukumi apa? Kafir. atau dia lakukan karena sungguh-sungguh. Sebagaimana kisah yang terjadi tentang sebagian munafikun yang mereka bersendoguro, bercanda dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadinya beriman. Allah katakan, La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udzur, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Wal khaif, juga tidak ada perbedaan antara orang tersebut takut. Hanya sekedar takut, diancam, muncul rasa takut. Kemudian melakukan kekufuran. Ini yang seperti ini tidak dianggap illal mukrah, kecuali kalau terpaksa. Beda kalau terpaksa. Ya, dalam keadaan dia diancam, ya, dia akhirnya melakukan pembatal keislaman dalam keadaan terpaksa. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106. Allah menyebutkan, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inum bil iman. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, illa kecuali orang-orang yang ikrah, mukrah, dipaksa. Illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa, wa qalbuhu, dan hatinya tetap mutma'inun bil iman, kokoh di atas keimanan. Ini baru yang dikecualikan. Tapi kalau hanya sekedar takut, wah, nanti kalau saya enggak ikut acara sedekah bumi, saya takutlah dibilang orang Wahabi. Akhirnya ikut melakukan perbuatan syirik karena takut, maka ini dihukumi kufur. Ya. Jadi takut, hanya sekedar takut, barakallahu fikum, ini tidak dianggap. Tidak ada perbedaan antara takut hanya bercanda atau bersungguh-sungguh. Hukumnya sama. Yang dikecualikan kecuali kalau orang tersebut mukrah, terpaksa. Didatangin, setelah itu ditekan, dibawakan tembak. Ayo, kamu ikut acara sedekah laut. Kalau tidak, mati. Ya. Yang menekan memang orang yang apa istilahnya memiliki kemampuan, kekuatan, kekuasaan. Nah, diancam seperti ini. Nah, ini baru yang namanya mukrah. Tapi kalau hanya sekedar takut, wah, nanti kalau saya enggak ikut ini ya, diomong ini ya, saya takut, khawatir ini. Nah, maka yang seperti ini tidak dianggap, sama saja. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa quluha min a'dhami ma yakunu khataran. Semua itu pembatal keislaman yang 10 ini merupakan pembatal yang sangat berbahaya. Wa man aktsara ma yakunu wuqu'an, dan banyak sekali yang terjatuh ke dalamnya. Banyak sekali. Wa yanbahi lil muslim, maka seyogianya bagi setiap muslim, an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka seyogianya bagi setiap muslim itu berhati-hati dari pembatal keislaman, dan dia merasa takut atas dirinya. Jangan merasa aman. Wah, kalau saya enggak mungkin terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Wong saya sudah ngaji lama kok. Enggak ada jaminan. Ya. Yeah. Hendaklah kita merasa takut kepada diri kita. Sehingga tatkala muncul rasa takut kepada diri kita, barakallahu fikum, kita akan berhati-hati, kita akan bersungguh-sungguh belajar, akan mempelajari pembatal keislaman apa saja sih biar kita selamat. Barakallahu fikum. Na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dan dari pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 10 pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang. Setelah kita selesai membahas pembatal-pembatal keislaman, di antara perkara yang wajib untuk kita pelajari yang berikutnya. Apa itu di antara perkara yang wajib untuk dipelajari yang berikutnya? Kata beliau, at-tauhidu salah satu anwa. Di antara perkara yang wajib untuk dipelajari adalah at-tauhidu salah satu anwa. Tauhid, mempelajari tauhid yang di situ ada tiga macam. Ini di antara perkara yang wajib untuk dipelajari. Al-awalu, yang pertama. Tauhid apa yang harus kita pelajari, yang harus kita imani? Al-awalu yang pertama, tauhidur rububiyyati. Tauhid ar-rububiyyah. Ini perkara yang pertama kali harus kita yakini, meyakini tentang tauhid ar-rububiyyah. Barakallahu fikum. Wa huwa alladhi aqara bihi al-kufaru ala zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil Islam wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa tauhidullahi bi fi'lihi ta'ala. Adapun terkait dengan tauhid ar-rububiyyah. Adapun terkait dengan tauhid ar-rububiyyah, yaitu tauhid yang diyakini oleh orang-orang kufar pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ar-rububiyyah adalah tauhid yang diyakini oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang musyrikin pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Ya. Walaupun mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Mereka meyakini kala ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi Nabi tetap memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah di dalam beribadah. Sehingga kata Syekh di sini, walam yudkhilhum fil Islam. Sehingga hanya mengakui tauhid ar-rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Hanya sekedar mengakui tauhid ar-rububiyah, walam yudkhilhum fil Islam, tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Wastahala dima'ahum, bahkan tetap halal darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Ini tauhid ar-rububiyah. Wa huwa tauhidullahi bi fi'lihi, yaitu mentauhidkan Allah bi fi'lihi, terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah, yaitu seorang hamba meyakini, mengesakan Allah bahwasanya dialah Allah satu-satunya al-khaliq, sang pencipta, ar-razik, pemberi rezeki, ya, al-mudabbir li su'unil alam kulihi, yang mengatur segenap urusan alam ini. Ini yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah. Tapi yang harus kita pahami di sini, pengakuan tauhid ar-rububiyah semata tidak menyebabkan seorang masuk ke dalam Islam. Karena orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Mana dalilnya? Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah fakul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin. Iya. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang telah memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan ini? Orang-orang musyrikin mereka akan menjawab, fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab, Allah. Yang memberi rezeki kami, yang mengatur urusan kami, Allah. Fakul afala tatakun. Kalau begitu katakan kepada mereka wahai Muhammad, afala tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Tanyakan kepada mereka demikian. Barakallahu fikum. Sehingga perkara yang harus kita fahami di sini, bahwasanya tauhid ar-rububiyah semata hanya meyakini, ya saya yakin Allah yang menciptakan saya, yang memberi rezeki saya. Hanya meyakini seperti ini belum memasukkan seorang ke dalam Islam sampai dia mau memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Dan tauhid ar-rububiyah ini tidak ditentang oleh orang-orang kafir, tidak ditentang oleh orang-orang musyrikin, kecuali mereka orang-orang yang sombong seperti Fir'aun la'natul alaih, semoga Allah melaknatnya. Sombong mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, sayalah rabb kalian yang paling tinggi. Tapi tatkala mereka mengucapkan demikian, sebetulnya hatinya meyakini rabb yang paling tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Allah sebutkan tentang keadaannya Fir'aun, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari Allah, tapi jiwa-jiwa mereka itu meyakini. Ucapannya sih gagah banget, ana rabbukumul a'la, saya lah rabb kalian yang paling tinggi. Tapi jiwa mereka meyakini. Dia mengucapkan demikian karena zalim dan sombong. Barakallahu fikum. Maka syahid di dalam pembahasan ini, barakallahu fikum, ya, syahid dalam pembahasan ini bahwasanya tauhid ar-rububiyah tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Ya. Ini orang-orang musyrikin mengakui. Semua orang kalau ditanya, siapa yang beri rezeki kepada jenengan Pak? Ya Allah. Ya. Nah, tapi yang terpenting sekarang ibadahnya. Jangan ibadahnya dicampur dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudian jenis tauhid yang ketiga. Asani, jenis tauhid yang ketiga. Jenis tauhid yang kedua, ya. Jenis tauhid yang kedua. Adapun jenis tauhid yang kedua yaitu tauhidul uluhiyati, yang disebut tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Tauhid al-uluhiyah yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut tauhid al-uluhiyah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Kata Syekh di sini, wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza'u fi qadimid dahri wa hadisihi. Wa huwa tauhidullah bi af'alil ibad. Wa huwa tauhid uluhiyah merupakan alladhi waqa'a fihi an-niza', yang terjadi di dalamnya an-niza', perselisihan. Perselisihan antara siapa? Antara Rasul dan kaumnya. Ini yang dijadikan apa? Perselisihan. Tauhid al-uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qadimi dahri wa hadithihi. Dari sejak zaman dahulu wa hadithihi, sampai saat ini. Yang dijadikan permasalahan oleh orang-orang musyrikin adalah tauhid al-uluhiyah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Kalau tauhid rububiyah yang pertama tadi, semua orang sepakat, ya. Semua orang sepakat. Yang menciptakan, memberi rezeki itu hanya Allah semata. Tapi sekarang yang terpenting tauhid al-uluhiyah. Inilah yang terjadi niza', perselisihan, peperangan antara nabi dan kaumnya adalah tauhid al-uluhiyah. Wa huwa tauhidullah bi af'alil ibad, yaitu memurnikan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alil ibad, terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba di dalam beribadah. Artinya hamba tersebut di dalam beribadah hendaklah memurnikan atau dimurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah kaddu'ai, memurnikan doa hanya untuk Allah. Karena doa adalah merupakan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya seorang hamba berdoa langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innaladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah memerintahkan kepada kita doa secara langsung kepada Allah. Tidak lewat perantara-perantara orang yang telah mati, tidak lewat ini dan itu. Allah akan mengabulkannya. Wan-nadhru, di antara bentuk ibadah adalah an-nadhru, bernazar. Mewajibkan sesuatu yang itu bukan wajib. Nazar merupakan ibadah, harus diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wan-nahru, menyembelih. Menyembelih adalah merupakan ibadah, sehingga sembelihan hendaklah diikhlaskan, diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melaknat orang-orang yang dia menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah. La'anallah di dalam hadisnya Ali bin Abi Talib. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat man dzabaha li ghairillah, orang yang dia menyembelih untuk selain Allah. Waraja, di antara bentuk ibadah adalah ar-raja, berharap. Wal khauf, takut. Takut adalah merupakan ibadah. Sehingga Allah mengingatkan, wala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku apabila kalian orang yang beriman. Tawakal, waraghbah, ya, rasa cinta, takut, ini semua adalah ibadah. Wal inabah, kembali, ini merupakan bentuk-bentuk ibadah. Kata beliau, kullu na'in min hadhihi anwa'i 'alaihi dalilun min al-Qur'an. Macam-macam ibadah ini, doa, nazar, menyembelih, raja, al-khauf, tawakal, raghbah, inabah, ini semuanya ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Inilah tauhid al-uluhiyah tauhid yang dijadikan perselisihan antara nabi dan kaumnya. Dan semua para nabi alaihimussalatu wassalam, semua para rasul, mereka di dalam dakwahnya mengajak kepada tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah nyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah, mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata dan menjauhi at-tauhid. Ya. Juga di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah sebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut. Apa wahyunya? Supaya mengatakan kepada kaumnya annahu la ilaha, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali aku, itu Allah. Fa'buduni, maka sembahlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Bahkan setiap rasul memulai dakwah kepada kaumnya dengan tauhid al-uluhiyah. Memerintahkan kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi perbuatan syirik. Jadi bukan tauhid ar-rububiyah tapi tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, Allah nyatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada ya, bagi kalian sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid al-uluhiyah, inilah tauhid yang dimusuhi oleh orang-orang musyrikin. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.